setia menyayangimu. Engkau pergi pagi, pulang pun pagi. Setiap hari selalu begitu. Jemukah dirimu padaku, atau memang tiada cinta lagi?